Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, sebagaimana telah saya sampaikan pada kajian ba'da subuh, kita akan membahas kriteria pengajar pendidik super. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, terutama ibu dikatakan oleh sang penyair Al-Ummu Madrasatun. Ibu itu sekolah. Sekolah bagi anak-anaknya. Al-Ummu Madrasatun. In a'adattaha a'adatta sya'aban tayyiban a'raq. Kalau kita persiapkan dengan persiapan yang matang, maka akan tumbuh generasi yang subur, merekah, dan membuahkan satu buah yang bagus. Tapi sebaliknya, maaf, perempuan yang tumbuh dari tanah yang tandus, tidak pernah tersentuh dengan nilai Islam. Keluarganya jauh dari nilai-nilai moral. Sekolahnya pun dari TK sampai SMA, bahkan perguruan tinggi sekuler. Dijamin dia akan tumbuh menjadi wanita yang tidak akan bisa membuahkan dengan buah yang baik. Karena anak itu seperti bibit yang insya Allah semuanya unggul. Bibit ini tergantung di tanah subur atau tandus. Makanya Rasulullah mengumpamakan wanita fadfar bidatitini taribat yadak. Jadi pilihlah wanita yang punya agama. Taribat yadak. Ada yang memberikan tafsir negatif, ada yang tafsir positif. Nikailah wanita yang punya agama, kamu akan untung seperti tanah subur. Ada yang mengatakan taribat yadak, tanganmu kotor, berarti celaka. Nah, kekosongan peran bapak dan ibu di dalam rumah tangga, dalam pendidikan, itu pasti berpengaruh cukup signifikan. Ya. Ayah yang jauh dari rumah juga akan membuat anak itu kurang kasih sayang, kurang kedekatan, kurang ada yang dijadikan sebagai pemimpin. Begitu juga ibu, apalagi cerai, pasti terjadi trauma. Subhanallah, anak yang dibesarkan orang tua perempuan akan tumbuh feminimitasnya sempurna. Anak yang dididik ayah akan tumbuh maskulinnya. Ketika kedua-duanya dekat, maka maskulin sama feminin seimbang. Makanya lihat aja, di antara faktor anak itu tumbuh menjadi perempuan tomboy karena gaulnya sama laki terus. Dan anak laki-laki menjadi apa Pak kalau laki? Ya. Ya. Iya, LGBT. Laki-laki kemulai bergaya tomboy. Itu juga karena gaulnya sama perempuan terus. Makanya di bangku TK SD itu hendaknya memang harus ada campuran guru. Laki harus ada, perempuan ada. Itu. Nah, sekarang kita akan sampaikan 30, mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 1 jam setengah. Ya, menjelang buka. Bukanya jam berapa? Ya udah, kita selesaikan jam 6 ya. Kurang lebih 14 untuk persiapan. Insyaallah mudah-mudahan kita tuntas menjelaskan 30. Guru, pendidik dan orang tua yang berhasil adalah pendidik yang menyenangkan. Ada nomor 1. Bukan guru pendidik yang menyebalkan. Menyenangkan. Subhanallah, ada pengalaman seorang guru yang menyenangkan di kelas. Keluar pun dicari muridnya, dicari orang tuanya. Sudah keluar lama pun masih dikirimin parcel. Ini Ramadan pun hari raya masih. Karena apa? Terkesima. Jadi seorang pendidik harus berupaya menjadi sosok yang menyenangkan. Baik penampilannya. Oh, penampilan. Ya, anak itu kan senang kalau yang guru TK warna-warni. Makanya guru TK itu harusnya pakaiannya itu cerah-cerah. Gitu kan, gitu. Iya. Kalau bisa nano-nano. Gitu kan. Lu senang anak-anak. Masya Allah. Kayak Ipin Upin, nah gitu kan, gitu. Ada anak senang, Masya Allah. Kan sekarang anak itu, Masya Allah, ama Upin Ipin Upin, Upin Ipin, itu sangat memfigurkan. Sampai anak-anak kita sekarang ini yang generasi lahir 2000-an itu bahasanya sudah ikut Malaysia. Padahal Malaysia berusaha keras untuk menyamakan dengan Indonesia bahasanya. Karena ada ingin standarisasi Asia Tenggara. Lucunya anak-anak kita berusaha untuk menyandarkan Malaysia. Itu. Senang. Jadi lihat kepalanya tok aja itu senang anak-anak itu. Kepala Ibn Upin. Itu kan gitu. Nah, antum juga gitu. Coba sekali-kali antum ngajar kalau TK ya. Pakai pakaian warna Ibn Upin. Iya, Dok. Ini bukan ngarang loh, Pak. Dan enggak dilarang. Iya enggak? Dilarang enggak? Enggak, warna pakaian. Itu kan. Terus kemudian, tapi kalau gaya rambutnya jangan ya. Ya bahaya itu ya. Itu cuman ini kuncir. Ya. Penampilan. Jadi kenapa anak itu senang warna yang cerah? Karena memang anak itu bawaannya ceria. Enggak pernah sedih. Walaupun gempa pun masih loncat-loncat dia. Senang. Gempa itu bapaknya panik, anaknya panik, anaknya malah main-main. Itu jatuh bangun, gitu. Anak, makanya anak itu ciri khasnya tidak pernah mau tahu dengan dunia politik, perubahan politik, dan siapa yang jadi presiden. Mau sekarang yang jadi presiden fulan, enggak peduli. Itu ciri anak. Jadi ciri-ciri anak, satu, paling terobsesi dengan permainan dan yang lucu. Kemudian paling senang kepada makanan. Coba antum tawari anak umur 3 tahun. Emas sekilo sama permen sebungkus. Dipilih mana? Ya, emasnya bundar aja. Antum kasih, insya Allah antum kasih permen. Oh, dibuang. Hei, permen. Itu kan gitu, anak. Terus kemudian tidak mau tendangan dunia politik. Dan dia tidak kenal. Kecuali suka, tidak suka. Kalau suka ketawa, kalau enggak suka nangis. Nangis itu bukan sedih. Tolong dibangun, anak. Anak kecil enggak kena bahagia sedih. Yang ada itu suka, tidak suka. Suka, ketawa. Enggak suka, nangis. Itu. Dan anak tidak kenal kepemilikan. Ini milikmu, ini milikmu. Enggak kenal. Ini baik, ini buruk. Makanya anak enggak kenal. Makanya dia keluar telanjang. Karena enggak kenal baik buruk. Itu. Yang lucu kadang-kadang telanjang sendiri. Malu. Gitu. Enggak ngerti malu itu jelek. Itu anak kecil. Yaitu anak. Dengan demikian kembali lagi. TK SD itu senang keceriaan. Dunia ceria. Dunia main. Makanya guru yang berhasil adalah ngajar sambil main. Main sambil ngajar. Maksudnya dijadikan wahana permainan sebagai pengajaran. Pengajaran sebagai dunia permainan. Senang. Makanya ada salah satu pondok yang anak-anak yang berhasil tahfid. Itu simpel ternyata. Guru-gurunya itu menjadikan dunia permainan sebagai wahana tahfid. Anak main kelereng sambil hafalan Quran. Nah, itu kan. Itu zaman dulu main itu yang gundu itu. Yang diputer. Kasing ya. Sambil main itu. Dan bisa. Pokoknya siapa yang kalah suruh ngapalin amma yatasaalun. Udah. Habis main kelereng kalah. Ayo baca amma yatasaalun. Duduk amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayanamun sampai selesai. Dia semangat ingin menang supaya apa? Temannya kena. Enak aja gue amma yatasaalun. Awas ya gue kasih Al-Baqarah. Itu kan gitu. Menang dia nanti, ah sukuin lo kena Baqarah lo, kan gitu. Permainan. Itu menyenangkan. Menyenangkan cara bicaranya. Subhanallah Pak. Antum lihat orang-orang yang menjadi pengasuh dunia anak, lihat kemenangan dia, keberhasilan dia main kata-kata aja. Iya, main kata-kata. Jadi dia bisa menampilkan anak, dia bisa menyelami dunia anak dan menarik tutur katanya. Ida, Ida bisa niruin omongannya ini, seneng anak-anak. Bisa niruin omongan ini, seneng. Bahkan ada guru yang berhasil di kelas, kenapa? Bisa niruin suara hewan semua. Bisa niruin. Dan ketika cerita itu semua ditirukan, ya, ditirukan di kelas, ya. Ditirukan bahasa bapak, bahasa anak, bahasa ini. Ditirukan anak. Oh, masya Allah, enggak ngantuk itu cerita. Gitu, menyenangkan dalam sikapnya dan juga interaksinya dengan siswa. Jadi sikap, contoh sikap ketika ngadepin anak nangis, anak ketawa, anak bermasalah. Dia memiliki sikap-sikap itu. Ya contoh kecil, sikap yang sederhana tapi ternyata banyak tidak dipahami oleh orang, ternyata itu sangat bagus di dalam memberikan pressure ke anak. Kalau antum mau negur anak, usahakan dia berdiri, antum duduk. Ya, makanya kalau ada anak terlambat, antum panggil. Antum duduk begini. Itu. Kan Pak Guru dulu gitu. Kalau gambar-gambar kan gitu. Tanya, kenapa kamu terlambat? Ini seakan-akan sedang dalam kondisi ditanya oleh polisi. Ya kan gitu. Polisi kan duduk begitu kan. Itu. Berdiri itu cukup menegangkan. Ambil diketik. Ya BAB-nya. Ini kan gitu. Tapi kalau antum ingin nasihat, duduk berdua satu lantai. Gitu. Iya kan, antum memberi nasihat begini gak ada gunanya, ini teguran. Jadi guru kalau mau negor, antum duduk, dia berdiri. Lain kali, awas ya, kamu terlambat lagi, hilang kuping kamu. Jangan. Ya. Itu, nanti langsung don dia. Itu. Nah, kalau antum coba sekarang, ajak nasihat, duduk. Masuk. Antum duduk, dia duduk di lantai. Masuk. Dek, lain kali kalau kamu sama teman, jangan nyolot, ya. Oh iya, Pak. Itu. Kalau kamu sekarang di sini mau belajar, pengin banyak teman apa banyak musuh? Ya, banyak teman, Pak. Makanya jangan tengkar. Kalau mau banyak musuh, musuhnya saya. Ya. Sanggup. Ya. Udah, kena. Tapi kalau antum mau marahin, suruh duduk dia. Antum berdiri. Oh, itu. Langsung down itu, Pak. Gitu ya. Atau suruh duduk di bangku, antum berdiri. Gantian. Antum marahin. Kalau ingin memarahin. Ini metode. Nah, kan gitu. Kemudian cara interaksi, namanya anak TK SD, Mas, enggak antum bisa marahi. Enggak bisa. Anak TK SD itu enggak bisa dimarahi. Antum marahin tiwas saja. Nanti mungkin terjadi traumatik aja. Ya, cara interaksi sama anak SMP memang boleh karena SMP itu liar. Jadi ciri khas anak SMP itu satu, pemalas. Ya, malasnya auzubillah. Ya, mau disuruh mandi, enggak mau disuruh untuk makan. Kan apalagi sibuk dengan game-nya. Udah malas. Tidur itu masa enggak kenal batas. Tidur, apalagi puasa begini, lihat anak SMP. Kerjaannya tidur. Itu cek yang punya anak SMP. Apalagi libur, dijamin. Subuh tidur, bangun-bangun mandi, itu pun masih lumayan. Ya, sholat, tidur lagi. Iya, itu. Masya Allah. Kenapa? Karena hormon biologisnya dan juga berbagai macam tubuhnya sedang mengalami perkembangan drastis. Sehingga bawaannya itu berat. Itu. Makanya anak-anak terjadi pertumbuhan yang sangat dahsyat, drastis, yang kata orang bongsor, itu umur SMP. Apalagi asupannya cukup. Makanya anak SMP makan banyak itu biarkan, karena sedang pembentukan. Itu. Dan memang kalau antum lihat, Masya Allah, makannya coba bakso lep. Habis itu gorengan 3 bakwan. Habis itu roti. Ya. Habis itu Masya Allah, sebentar aja duduk, ada keluar roti cane, masuk lagi. Nasi goreng masuk lagi. Itu. Dan kayak lewat kayaknya. Itu. Ini kemana kamu kurus juga? Itu makanannya kemana deh? Itu kan gitu. Karena pembentukan. Kemudian anak-anak SMA juga sama, ya. Makan tapi sudah mulai dia itu pilah-pilih. Kalau SMP enggak ada pilah-pilih, masuk aja semua. Enggak ada saya kesukaan-sukaan. Pokoknya buat lidah enak masuk. Kalau anak SMA sudah mulai kesukaannya umpamanya ayam. Tapi senangnya Masya Allah. Gitu. Ini kalau kita interaksi dengan mereka, insya Allah, gitulah. Dengan cara seperti itu berhasil. Jadi seorang guru harus menyenangkan, pendidik menyenangkan. Nomor 2, mengesankan. Guru itu mengesankan. Bahkan tampilan pertama yang menyenangkan harus berupaya membuat kesan yang positif di hati anak didik. Berupayalah untuk membangun kesan yang baik dan menyenangkan. Contoh, subhanallah, ada seorang yang terkesan dengan guru. Sampai gede pun masih ingat. Ya, masih ingat. Kenapa? Karena mungkin terkesan dengan sabarnya, telatennya. Masya Allah, ini guru telaten banget. Ngajarin detail banget. Terkesan. Ada yang terkesan dengan pinter. Waduh, guru ini memang pinter banget. Saya dulu punya guru, pinter banget mas. Ya, sampai minterin muridnya juga. Terkesan. Oh, guru itu mas, terkesan juga Masya Allah mas. Kalau ngutang gak pernah bayar. Itu namanya kesan negatif dong. Kesan yang positif. Ya. Ya, kesannya kadang-kadang ceria. Guru itu Masya Allah saya lihat gak pernah sedih. Guru itu ceria terus. Subhanallah hidupnya bersahaja sederhana. Ya Allah, Pak guru dulu itu saya punya guru SD. Itu sederhana banget. Motornya dari mulai anak masuk sampai lulus itu aja. Terkesan. Jadi itulah seorang guru yang akan diingat oleh anak. Tapi kesan yang lebih mendalam adalah kesan cara mengajar antum, kesan kemandirian antum, kesan antum menguasai materi. Wah, guru ini kalau ngajar fikih itu kayak Imam Syafi'i. Oh, padahal belum tahu Imam Syafi'i dia. Kalau ngajar itu Pak selalu nggak pakai buku, nu kesan. Iya, itu kesan. Jadi kalau ngajar itu gak pakai buku. Dalil kalau ngelontok. Nah, dia apal di rumah. Contoh aja, antum ngajar Arba'in Nawawi gak pakai buku. Anak terkesima. Masya Allah, padahal cuma 40 hadis loh. Itu, belum 400. Jadi anak lumayan terbangun image-nya bahwa, waduh guru ini betul-betul menguasai. Hadis itu di luar kepala Pak. Ya, hadis panjang, hadis Muslim yang dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainama kunna jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ittala alaina rajulun sadidu bayadit tiyab wa sadidu syawadis sa'ar wa la ya'rifu minna ahadun. Terus, Masya Allah. Jelasin juga enggak pakai buku. Karena dihafal di rumah. Nah itu. Wah, hebat. Catat sekarang. Gitu. Dengan demikian hadirin sekalian, guru yang benar, yang baik, yang berhasil adalah mengesankan tampilannya, mengesankan cara bicaranya, mengesankan pengajarannya, mengesankan penguasaan materi ketika mengajar. Tidak guru yang menyebalkan. Nyebelin. Pokoknya kalau sudah ada guru yang mau masuk, aduh, ya itu, ya dia lagi, itu, kenapa dek? Enggak pak, itu, anak-anak takut kan? Enggak pak, itu, ngomong dong, enggak, itu kan gitu, ya, enggak enak, itu, kenapa? Karena udah ngajarnya monoton, materinya enggak menguasai. Kadang-kadang kerengnya tidak pada tempatnya. Anak bolak-balik ngantuk dikasih sanksi. Ngantuk banyak sekelas berarti yang masalah itu antum. Itu. Makanya pernah ada laporan, Pak, sekelas ini ngantuk hampir separuh kelas. Langsung anak enggak panggil gurunya. Anak panggil enggak panggil muridnya, gurunya. Mas, ini kira-kira yang salah muridnya apa antumnya? Gitu. Masa mas, kalau ngantuk 1-2 oke lah. Tadi malam datangnya dari rumah terlambat atau tidur terlambat. Ini ngantuk separuh. Oh ya? Ngantuk separuh. Berarti ini mungkin kena hipnotis antum. Atau kesurupan. Antum ngajarnya kayak jin. Itu kan gitu. Na'udzubillah. Tuh, cobalah benahi. Ternyata betul monoton dia duduk. Itu anak-anak dengarkan ya. Ya enggak. Iya. Tolong keluar. Masuk, ya. Yeah. Terus kemudian kita tengok ke belakang. Sekali duduk, sekali berdiri. Duduk itu hanya untuk menghilangkan ini aja gitu loh. Yang banyak mobil berdiri. Lihat anak, nih ada yang ngantuk enggak? Sekali-kali tanya. Makanya Rasulullah SAW kadang-kadang mengajarkan lewat pertanyaan kan? Ya Mu'ad, atadrima haqqullah ya 'alal ibad. Bukan berarti Rasulullah enggak ngerti. Rasulullah ingin mencari metode lain. Ketika anak jenuh tanya, ayo sekarang saya akan tanya. Ya, atau mengulangi dengan bentuk pertanyaan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang saya sampaikan tadi? Sekali-kali antum modal keluar hadiah. Itu. Yo, siapa yang bisa menyimpulkan dengan baik, saya kasih uang 10.000. 10.000, 50.000. Oh, senang dia. Apalagi 5 dolar. Nah, itu kan gitu. Akhirnya dia semangat. Nah, seperti itu metode penguasaan kelas. Selanjutnya di salian yang ketiga, mencerdaskan. Seorang guru, seorang pendidik yang baik adalah seorang pendidik yang memberikan satu tambahan kecerdasan. Mencerdaskan. Alias anak-anak ini makin cerdas, makin pinter. Tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak berpotensi meraih prestasi. Pak, kadang-kadang sering saya kasih kritik. Sekolah-sekolah, makanya sekolah saya sekarang sudah hampir 3 tahun gak ada ranking. Kenapa? Karena itu hanya membentuk kesombongan, keangkuhan yang sangat parsial. Tidak mengakar mendalam. Bahkan sudah sungguh cukup prestasi. Anak antum liburan bisa ke masjid tanpa disuruh-suruh. Masya Allah, prestasi. Untuk apa sekarang ini ranking 1 ke masjid malas? Ya? Yeah? Oh iya Masya Allah ikut OSN. Tapi subhanallah sama orang tuanya gak punya adab. Inilah dinasarian yang terjadi negeri ini sehingga ada anak dengan mudah mendingan nyontek prestasi daripada enggak nyontek, nanti terpuruk, dimarahin orang tuanya, malu di kelas, macam-macam. Gitu. Dia malu kalau nilainya jatuh, tidak malu kalau dia itu nyontek alias tidak jujur. Ini yang terjadi. Sehingga dibangun image sejak awal bahwa yang penting dia kaya. Itu kan kaya, nilainya besar, kalau terkesankan kalau sudah nilainya tinggi, prestasinya tinggi, nanti pada akhirnya apa adil salian? Pada akhirnya dia dunianya berhasil. Duniawi. Sehingga jadi salian ketika gede pun bersikap instan. Yang penting punya rumah, yang penting punya mobil, soal asal-usulnya dari jujur atau tidak, korupsi atau tidak, atau dari manapun, yang penting kaya. Yang penting berprestasi secara nominal. Nah, hadirin salian, pendidikan yang berhasil enggak begitu. Kita cerdaskan kognisi kita dengan alami. Artinya memang betul-betul kemampuan anak itu. Ya. Dan kita gali. Kecerdasan itu kan tidak hanya satu. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan matematik, kecerdasan sosial, ya. Ya. Ini semuanya macam dari kecerdasan. Contoh, ketika anak kita asah bisa bergaul di masyarakat. Jadi ketemu orang salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Anak masya Allah kita latih. Ketika kita safar dari satu tempat, kita suruh anterin hadiah ke tetangganya. Ini adalah jembatan sosial untuk bangun baik kepada tetangga. Termasuk iman adalah menghormati tetangga. Ini semuanya bagian daripada kecerdasan. Dengan demikian, orang tua tidak boleh hanya sekarang memandang kecerdasan parsial. Yang harus ditanamkan guru pendidik adalah kecerdasan apa? Kecerdasan jamak. Ini makna daripada kecerdasan. Dan hadirin sekalian, jangan sekali-kali menilai anak negatif dalam masalah keprestasi. Antum anggap semua orang ini berprestasi dan bisa. Makanya antum lihat di dalam alam pendidikan Rasulullah SAW tidak mengenal ranking, tidak mengenal sahabat yang lebih apa namanya prestasi. Di sini enggak, masing-masing diberikan keutamaan oleh Rasulullah. Keutamaannya berbeda-beda, tapi semuanya memiliki. Sampai ada seorang sahabat akhirnya dihargai oleh Rasulullah SAW yang paling adna, yang paling rendah, ya. Yang paling tidak senior, bahkan di antara mereka itu tidak memiliki satu hadis, dilindungi dengan keutamaan apa? La tasubbu ashabi. Jangan kamu menghujat, mencela sahabatku. Lihat pendidikan Rasulullah. Kenapa? Karena semua sahabat itu prestasi. Sahabat itu baik. La tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku. Wallahi demi Allah, law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba, kalau seandainya di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas. Loh Pak, masya Allah. Bagaimana penilaian sahabat ini, penilaian Rasulullah terhadap sahabat? Imannya, hatinya, ketakwaannya, dan perhatikan bagaimana juga apresiasi Abdullah ibn Mas'ud kepada sahabat. Ya, kata beliau, man kana minkum muta'assiyan. Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan seorang itu sebagai teladan, falyata'assa biman qad mat. Berteladanlah kepada orang yang telah mati. Wa innahum ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Fa innahum abarrul ummati quluba, mereka orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilma, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya. Nah, coba bayangkan. Ini di semua sahabat. layak untuk menjadi panutan teladan. Kenapa? Karena pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal orang yang tidak berprestasi. Dan prestasi itu adalah prestasi jamak, bukan hanya di dalam kognisi, terutama di dalam afeksi, keterampilan anak itu harus memilikinya. Terus kemudian memberdayakan. Seorang guru harus memberdayakan. Artinya di sini seorang guru berpotensi untuk seorang guru berpotensi membelenggu prestasi anak didik untuk maju. Kadang-kadang, maaf, kalau kita di perguruan tinggi kadang-kadang ada sentimen. Ada guru, ada dosen yang enggak ngasih-ngasih persetujuan judul skripsi karena sentimen. Itu dan itu dialami setiap mahasiswa. Sampai nyari judul aja 1,5 tahun. Ya, itu belum penelitiannya. Yang lebih parah lagi hasil penelitiannya diambil, dihakikan, diakui. Ya itu kan gitu. Sampai akhirnya dari salian bakatnya terbunuh dan kemampuan keterampilannya terpendam. Ada kadang-kadang dengan otoriter, sikap otoriter guru di kelas bersikap semau-maunya kepada anak didiknya sehingga dari salian anak tidak berkembang. Sehingga di sini orang tua juga ketika mengembangkan bakat anak hendaknya jangan dipaksakan. Contoh aja ada yang memaksakan anak masuk ke jurusan teknis, ada anak di jurusan dokter, ada anak jurusan ini, jangan. Orang tua sebaiknya membimbing, Pak, penggalian bakat itu penting bagi sekolah. Satu, untuk perencanaan pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, pemetaan kegiatan ekskul. Kemudian yang ketiga, untuk meletakkan kegiatan-kegiatan sekolah. Ini pentingnya. Sehingga dari salian, sekolah yang ingin maju, enggak apa-apa, dengan sedikit agak modal, orang tuanya diajak untuk memetakan bakat anak lewat tes psikologi. Walaupun itu bukan satu-satunya, bukan alat yang final, tetapi relatif mendekati kebenaran. Sehingga kita tahu, bakat anak ini minimal memilih jurusan tidak keliru. Setelah masuk IPA, ngeluh-ngeluh terus. Masuk bahasa, gengsi. Masuk IPS, kayaknya enggak sesuai dengan keinginan bapaknya. Mendingan sekarang ini, kita adili lewat cara ilmiah, psikotes. Ya. Untuk orang tua pemetaan ini bakat itu, pengenalan bakat itu penting karena untuk mengenali potensi anak. Anak ini kira-kira potensinya kayak apa? Kemudian untuk perencanaan masa depan dia. Ketika antum mengetahui bakat, antum bisa merencanakan masa depan dia. Oh, anak saya ini dipaksain enggak akan bisa jadi ustaz. Iya. Dan contoh aja, masya Allah, anak saya nomor 3, Ahmad. Ketika di SD itu kalau lomba pidato selalu menang. Setelah SMA, pokoknya enggak mau jadi ustaz. Nah, coba bayangkan kan, meleset kan. Wah, anak udah senang, masya Allah, ini kayaknya ganti saya. Dia menang terus. Dilombain gurunya ke sono sini. Ternyata setelah lulus SMA, udah mau menekunin bisnis. Dan ini kita kawal, udah nampak sih sejak awal SMP, kelas 2, kelas 3 sudah mulai, udah itu. Jadi dengan demikian memberdayakan, kita berdayakan, jangan dipaksakan. Yang keempat, kelima, memantapkan. Setiap anak memiliki latar belakang budaya keluarga yang berbeda. Ada siswa yang dibesarkan di tengah perdukunan. Ya ada, anaknya dukun. Saya dulu dukun. Itu. Ada anaknya pegawai negeri, ada anaknya pegawai swasta, bahkan ada yang direktur. Ada yang masya Allah, ada yang politikus. Itu beda, Pak. Kita juga ngadepin wali murid itu beda-beda. Pengacara beda. Beda. Ngadepin masalah pengacara beda. Itu. Kita harus pakai pasang kuda-kuda. Oh, caranya begini. Siap untuk dihukum. Itu. Ngadepin sekarang pengusaha, yang paling penting bagaimana usaha dia lancar. Bilang aja bagus Pak, pokoknya anak Bapak anak jamin di sini, Bapak bisnis yang konsentrasi. Oh, senang dia. Oh, alhamdulillah Pak Ustaz, pokoknya anak saya pokoknya titip aja Pak Ustaz. Dia sibuk. Beda lagi guru kritis, Pak. Anak saya kenapa pelajarannya sampai seperti ini? Temanya enggak nyampe. Kok pelajarannya IPA masih seperti ini? Di sekolah saya sudah, Pak. Kan gitu. Oh bu, begini, kita jelasin. Di dalam masalah lesson plan, itu di dalam masalah materi-materi ini, bisa saja ini didahulukan, ini lebih akhir. Jadi mungkin materi di tempat ibu, di tempat bapak, bahas masalah ini dulu, kita tidak. Oh gitu toh, yang penting sampaikan Pak. Insya Allah lihat aja bu, nanti kalau ujian UTS, ujian A ini, kenaikan kelas, apalagi ujian nasional. Oh ternyata Masya Allah 65% mereka masuk perguruan tinggi. Udah. Oh diem. Kunci mulut pakai kunci Inggris. Wah gitu. Intinya sebagai seorang guru memantapkan. Nah memantapkan apa artinya? Anak ketika masuk SMP apal 2 juz. Dimantapkan 2 juz tambah lagi 3 berarti 5. Mantep ini. Jangan masuk malah hilang. Pak, anak saya lulus. Kok lulus juga Pak? Itu apalanya? Maksudnya apa Bu? Hilang. Itu. Hebat berarti sekolah itu. Mantep. Mantep jeleknya. Itu. Terus kemudian memantapkan dalam konteks di dalam masalah keterampilan. Contoh, ada anak yang sejak SD, SD itu memang selalu ikut olimpiade. Makanya anak ini kita fasilitasi. Termasuk ketika dia ingin keluar untuk pemantapan kursus, kita kasih bolehkan. Karena di dalam tidak ada yang selevel itu. Wong gurunya aja dari UI. Bahkan gurunya pun ini Pak setingkat profesor anak ini udah. Ya, kemudian ketika lomba kita fasilitasi, kita antar, bahkan kita kasih motivasi, Dek, kalau kamu sampai lolos masuk daftar nasional umroh. Loh, senang. Mantap, mantap jadi kan? Wah, umroh udah. Alhamdulillah udah lolos. Antum lihat tahun ini daftar OSN nasional SMA, lihat antum. Ibnu Hajar masuk. Di situ Kanisius, Penabur, ini enggak ada yang sekolah sunnah pun. Itu. Tahun ini antum lihat. Nah, ini mantep. Udah habis ini hadiah saya, kamu menang enggak menang umroh. Umroh. Yang penting masuk daftar nasional. Kan seleksinya dari mulai kota, provinsi, sekarang sudah seleksi nasional lolos masuk. Oh itu. Kita mantapkan. Nomor 19. Cepat banget. Nomor berapa Mas? Loh, kok? Oh ya, 6. Ya? Mencerahkan. Nah, oh, guru itu mencerahkan. Pencerahan, contoh. Ada anak bingung, Pak. Saya itu pengen masuk Kristen, Pak. Waduh. Kenapa, Dek? Pak, kayaknya di agama Kristen itu lebih enak deh Pak, nggak ada puasa. Itu nggak ada puasa, sholatnya cuma seminggu sekali. Itu pun boleh main musik. Oh, enak Pak. Dek, kamu mau enak atau mau masuk surga? Nah, kan gitu. Kalau kita enak ya silakan. Dan adik mendingan jangan nanggung-nanggung. Jadi dia wedus lebih enak. Wedus itu enggak sholat, enggak umroh, enggak haji, enggak mandi. Bebas. Dan nanti di akhirat pun enggak masuk neraka. Ya, gimana? Anak sulap jadi wedus. Diajak guyon aja. Kamu mau enak apa mau masuk surga? Gitu. Memang harus cerdas, Pak. Kita di dalam menghadapi anak, kadang-kadang kritisnya itu kebablasan. Kritisnya kebablasan. Dan memang tanda-tanda anak itu berbakat memang satu, itu dia hafal kosakata lebih daripada normalnya umur dia. Itu. Perbendaraan kata itu banyak. Itu tanda anak itu berbakat. Kemudian keduanya selalu mengajukan pertanyaan kritis. Terus pikirannya selalu tajam. Lalu pertanyaan-pertanyaan tadi selalu mendatangkan berbagai macam masalah. Itu memang wajar itu anak-anak berbakat. Nah, yang tidak kalah pentingnya selalu dia berpenampilan kadang-kadang menyelisih yang ada. Itu, Pak, ya. Umpamanya semua duduk rajin, dia gini. Kadang-kadang dia enggak cukup puas dengan penjelasan gurunya, cuek. Ditanya, "Kenapa, Dek?" Bisa dia. Anaknya bisa. Laporannya, "Pak, anak ini bandel banget, Pak. Susah banget kalau diajar enggak perhatian." Ditanya, "Dek, oh saya udah bisa, Pak." Itu kan gitu. Itu. Jadi, untuk protes ketidaksenangan dia terhadap pengajaran tersebut karena dia sudah melompatin apa yang telah diajarkan, maka seperti itu. Ini yang kadang-kadang membuat semacam kewalahan di kelas. Makanya kalau menghadapi anak-anak seperti ini harus hati-hati, jangan gampang difonis, gampang diinikan, gampang dikeluarkan, gampang ini, kita harus hati-hati. Kecuali kalau sudah sampai pada tingkatan miras, dukem, ya, macam-macam, sudah tidak ada kata lagi. Dengan demikian mencerahkan. Terus kemudian lagi pencerahan, ada anak-anak kena subhat. Biasa itu. Subhat banyak sekali. Isbal, jenggot. Sekarang kan musik itu subhat banyak. Apalagi muncul banyak ustadz ahli subhat yang kemana-mana bawa subhat maksudnya. Itu. Akhirnya anak-anak yang cuma melihat ngelirik YouTube, wah kok beda. Dan kecenderungan anak itu seneng yang enak-enak. Contoh, ngadepin pendapat musik haram dengan boleh, mana yang dipilih anak? Jelas boleh. Sekarang ngadepin anak ketika isbal boleh, asalkan gak sombong. Dengan haram mutlak, mana? Yang dipilih gak sombong, padahal sombong dia. Buktinya isbal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innahu minal makhila, itu pakaian kesombongan. Berarti sombong enggak sombong sudah di justice Rasulullah, pakaian kesombongan. Kayak gini loh, Pak. Antum pendeta enggak pendeta, kalau pakaian kependetaan boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun antum bukan pendeta, itu loh. Ini maksudnya. Jadi memang pakaian ini sudah menjadi ciri khas pendeta. Ini pakaian sudah menjadi ciri khas orang sombong, walaupun akhirnya yang pakai enggak sombong. Sama, larangannya ini masalahnya tasabuh. Tasabuh dengan pakaiannya orang sombong. Antum sekarang pakai pakaian khusus kependetaan yang di gereja itu, boleh enggak? Enggak boleh, walaupun antum bukan pendeta. Anak ustaz, Pak, tapi pakai ini untuk menyesuaikan diri. Begitu. Yang penting saya enggak sombong, Pak. Yang lebih lucu lagi disuruh pakai jenggot, Pak. Jenggot itu enggak penting. Yang penting hati ini sudah jenggoten. Insya Allah, mana ada hati jenggot. Yang perempuan disuruh jilbaban, Pak. Enggak penting jilbab. Yang penting hati saya sudah jilbaban, Pak. Gimana ceritanya? Yang perempuan hatinya jilbaban, yang perempuan hatinya, lakinya jenggoten. Aneh. Ngelak, ngeles. Dan sekarang, Pak, Masya Allah ya. Fenomena rusaknya zaman itu diikutin oleh tiga. Kata Rasulullah, idza kanatil fahisatu fi kibarikum, kalau kekejian itu didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Dulu, Pak, zina itu hanya dilakukan orang-orang Buddha. Zina dulu itu orang Buddha. Hatta orang jahiliyah pun kalau terpandang bangsawan aib berzina. Sekarang Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang oleh orang kecil-kecilan di antara kalian. Nah, kalau sudah itu rentetannya, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang orang-orang yang rendahan di antara kalian. Yang ada adalah syubhat. Karena apa? Karena cenderung nanti yang ada adalah mana ustadz yang tenar, mana ustadz yang bisa melayani keinginan nafsu jamaah. Itu yang laku. Dan ustadz yang ulama, yang ilmunya masya Allah melimpah, dalilnya masya Allah, gak laku. Karena apa? Karena pertama bertentangan dengan nafsu perasaan mereka, dan tidak cenderung melayani keinginan mereka. Jadi akhirnya ustadz itu hanya menjustis perbuatan jamaah. Yang awalnya dulu gak berdalil, jadi berdalil. Contoh, main musik. Dulu kan gak berdalil. Setelah ada ustadz isu, ada dalilnya. Untuk boleh musik, lo kan? Dulu dia isbal, gak berdalil. Sekarang isbal, ada dalilnya boleh. Dulu memang sekarang, maulid nabi itu gak ada dalilnya untuk melakukan. Sekarang ada dalilnya untuk melakukan. Sampai yasinan, talian, semua dikasih stempel. Sekarang yang seperti ini pak, yang hebat jamaahnya apa ustadznya? Ustadznya cuma jadi wayang, yang hebat sebetulnya jamaah. Itu. Dan itu bahaya, dan itu awal mula hilangnya agama Kristen dan Yahudi. Antum lihat, antum baca buku judulnya Sejarah Pembakaran Buku, karya Fernando. Ternyata hadirin sekalian, hilangnya agama Kristen diawali munculnya bid'ah. Bahkan maaf, Martin Luther dinyatakan gembong bid'ah oleh Katolik Romawi. Jadi istilah bid'ah itu bukan hanya milik Islam. Baca kitab itu. Bid'ah itu bahkan dia mengatakan, dan yang menjadi faktor utama munculnya bid'ah di agama Kristen adalah filsafat. Sumber utama munculnya bid'ah di agama Kristen di kitab itu antum baca adalah apa? Ilmu filsafat. Dan ternyata di Islam juga begitu. Setelah ilmu filsafat masuk ke dalam Islam, muncul berbagai macam bid'ah. Nah itu. Sehingga dia dan salian justice. Ayo. Bahkan ada ustadz ketika ditanya, sampai saking parahnya, bapak mau pendapat yang mana? Wow, hebat. Ditawari. Terus maksudnya apa Pak Ustadz? Ya semuanya ada. Antum mau mana yang ini nanti saya pilihkan. Cocok buat antum gitu kan. Gitu. Ya Allah, ya Allah. Sehingga sampai keluar. Kalau sekarang belum menemukan Maisha. Ya jangan keluar dulu dari bank. Ya tunggu aja mati nanti. Kan nanti bisa di alam kubur bebas. Gak ada lembur, gak ada ini. Di sono enak Pak cari Maisha. Dicarikan semua justice supaya boleh. Dan ini adalah tanda-tanda kehancuran agama. Dulu gitu pendeta hanya menjustice perbuatan jamaah. Gimana jamaahnya pengen puasa cuman satu hari tok, oh iya gak apa-apa. Hilang. Akhirnya mereka sekarang gak puasa. Itu. Akhirnya sholatnya gak ada, tinggal seminggu sekali. Itu pun tinggal nyanyiannya tok. Sama mengheningkan cipta. Dulu Yahudi Nasrani kan sholat kan? Sholat antum baca dalam surat Maryam. Imam Maryam sholat. Isa sholat. Tapi kenapa hilang? Lama-lama Islam juga bisa. Hilang sholatnya tinggal zikirnya. Sekarang aja saya tanya sama antum terawih. Panjangan mana kultum sama sholawatnya daripada sholatnya? Nanti pelan-pelan hilang aslinya. Contoh aja Ramadan yang menonjol apa Pak sekarang? Yang menonjol apa? Ngabuburit, petasan, main balon, tarl itu. Nanti lama-lama yang asli hilang, yang mendominasi adalah yang palsu. Diganti dengan kegiatan, contoh terawih yang asli hilang pelan-pelan dengan tarling, tarweh keliling. Iya. Nanti dibikin juling, Jumat keliling. Ya kadai juling itu Jumat keliling. Jadi ada acara juling, Jumat keliling. Terus ada lagi suling, subuh keliling. Nah yang belum ada maling, maghrib keliling. Gak tahu ini diadakan gak, tapi menurut saya gak akan bakal diadakan. Karena pengumumannya paling gak enak. Hadirin sekalian, insyaallah kita akan adakan maling berjamaah di masjid Jabalul Suada. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung acara maling berjamaah, kompak, dan juga tidak boleh ada yang absen. Siapa yang absen maling, repot. Itu Pak, makanya betul. Para ulama lebih takut terhadap musuh ahli bid'ah daripada orang kafir. Kenapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang kafir itu merusak kaum muslimin. Kalau ahli bid'ah itu merusak agama Islam. Matinya kaum muslimin Pak, tidak menyebabkan matinya agama Islam. Bahkan mereka mati mulia, syahid. Tapi matinya agama Islam membuat umat terhina. Coba sekarang acara cangkokan. Ana tanya sama satu. Maulid Nabi niru apa? Kelahiran Isa. Gitu? Kalau orang Kristen punya lahir, mosok kita enggak punya lahir. Akhirnya apa? Diperingati. Masa iya toh Pak, Rasulullah diulang tahuni. Happy birthday to you, happy birthday to you. Rawahu Muslim. Hadis ulang tahun Rasulullah. Enggak ada. Dan aduh, naib banget gitu loh kalau Rasulullah ulang tahun itu loh Pak. Ya Allah. Lu anehnya sampai mati sih diulang tahun nih gitu deh. Harusnya kan yang diulang tahun nih matinya gitu loh. Haul ini enggak mak hidupnya terus. Karena niru Kristen katanya mereka yang bikin dulu. Daripada umat Islam ngiri orang Kristen, maka kita bikinin aja sendiri. Itu asalnya. Terus turun, kan ada turunnya Isa. Ada kita nuzulul Quran. Nuzul udah ada kok. Udahlah enggak usah ngiri Paskah. Paskah kan turun Isa kan? Acara Paskah. Tuh pakai telur. Kita juga ada telurnya. Itu nanti itu. Makanya dari sekalian simbol masjid dulu itu menghubungkan sinkritis tiga agama Islam, Hindu dan animisme. Bentuk mengkerucut itu animisme. Segi empat Hindu-Buddha. Masjid tempat orang Islam. Makanya antum lihat. Tumpeng. Tumpeng itu apa? Tahu gak? Kenal tumpeng gak? Kenal. Tumpeng itu adalah sesajen yang ditujukan kepada Tuhan yang namanya Tu. Itu Tu. Tuhan yang baik di dalam animisme itu Tu. Tuhan yang jelek hantu. Yang baik Tuhan. Itu. Jadi Tuhan yang baik, Tuhan yang jelek, hantu. Ini Tuhan kebalik. Terus untuk mendekatkan kepada Tuhan itu harus ada mediasi. Gitu loh. Yang namanya sajen, sajen diberi nama juga dari nama Tu, tumpeng. Tu. Antum baru tahu kan? Tu. Wadahnya juga tumbuh. Tumbuh. Wadahnya tumpeng itu tumbuh. Tu. Karena ditujukan kepada Tuhan. Nanti ketika saat terjadi berbagai macam pembacaan mantra-mantra, berdoa-doa, itu apa namanya? Sembahyang. Karena disembahkan kepada Yang Widi. Sembah Yang. Untuk kesana makanya ada mantra. Mantra itu bacaan. Ya. Yeah. Bacaan doa. Dengan cara kadang-kadang berdiri namanya tulacek. Ya. Yeah. Berdiri. Tulungkup rukuk. Nah itu. Tulungkak tulungkup sujud. Nah itu. Nah, orang yang berhasil mendekatkan kepada Tu nanti mendapatkan gelar dari Tu. Kalau raja ratu, kalau orang biasa namanya datu. Baru tahu antu? Ya, insyaallah sekarang tahu. Jadi memang muncul terjadi berbagai macam sinkritisme di dalam Islam. Dan perpaduan agama yang disebut dengan sinkritisme yang dikatakan itu adalah kearifan lokal. Agak sedikit melebar untuk masalah kaitannya mencerahkan. Antum cerahkan. Anak-anak yang kena subhat itu cerahkan. tentang masalah subhat isbal, subhat kaitannya cenggot, subhat kaitannya dengan anak-anak perempuan enggak mau pakai hijab, ya. Kalau di dalam pondok dia pakai hijab cadar, kalau di luar itu lepas. Antum cerahkan. Insyaallah. Dengan berbagai macam upaya pendekatan, kalau agama dalil-dalil, kalau masalah permasalahan rumah tangga dengan psikologinya, insyaallah anak itu tercerahkan. Yang ketujuh, menguatkan. Jadi setiap anak berbeda dalam menyerap nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan. Oleh karena itu harus kita kuatkan. Contoh, ketika anak-anak di usia SD malas sholat jamaah, kita kuatkan jamaahnya di masjid. Masya Allah. Ketika anak-anak sekarang ini di rumah jarang baca zikir pagi sore, kita kuatkan lagi zikir pagi sorenya. Sopan santunnya kita tekankan pada 5S, sopan santun, senyum, sapa, salam, kita kuatkan. Yaitu, ya anak kadang-kadang suka liar, ngeletain terutama SMP yang tadi anak belum sebutkan sifat yang pertama tadi. Yang keduanya emosional, anak SMP itu emosional, kenapa? Karena perkembangan atau pertumbuhan badannya yang begitu drastis tadi, maka membuahkan gampang marah, tersinggung, sensitif. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya diri sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak ini tidak tahu apa yang harus dilakukan. Coba aja, lihat anak-anak SMP, ngeletakin tas di mana? Pulang dari sekolah yang full day. Kaos kakinya di mana, sepatunya di mana? Apalagi mau main bola, langsung dibuang aja. Udah. Makan juga begitu, habis makan sendoknya di mana, piringnya di mana? Itu anak usia SMP. Makanya ajaklah belajar adab. Kita kuatkan adab-adab dia. Nah, nanti ada kesalian kalau sudah kita kuatkan pada saat usia SMP, maka insya Allah kuat pada usia SMA. Kalau tidak, maka anak tersebut akan terjadi ketimpangan. Sekarang yang nomor 8, menginspirasi. Jadi guru itu inspirator. Menginspirasi. Menginspirasi anak untuk jadi ustadz ulama. Menginspirasi anak untuk menjadi politikus yang jujur. Menjadi pengusaha yang hebat. Inspirasi. Ini hendaknya guru sebagai inspirator. Ya, taruhlah Anda tidak seperti yang antum ceritakan. Tapi subhanallah, ketika dia berkisah tentang Umar bin Abdul Aziz, anak terinspirasi ingin menjadi jujurnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika bercerita tentang Umar bin Khattab, anak terinspirasi dengan ketegasan Umar bin Khattab. Itulah guru. Makanya tidak mudah menjadi guru. Orang guru yang tersertifikasi harusnya sudah masuk ke poin 30 ini. Kalau enggak, tidak ada gunanya. Nanti akhirnya sudah disertifikasi lagi, perlu evaluasi lagi. Dan maaf, akhirnya cuma legal formal. Menginspirasi menjadi orang jujur, menjadi orang penyabar. Antum bisa saja kisahkan anak supaya sabar, sering-sering kita kisahkan Nabi Ayub, bagaimana kesabaran Nabi Ayub. Kalau anak teruji dengan orang tuanya, mungkin orang tuanya kurang bersahaja, kita kisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan adik-adik, kurang apa bapaknya, kafir, diajak masuk Islam susah. Bahkan kadang-kadang Masya Allah bersikap tidak bersahaja. Tapi Nabi Ibrahim tetap beradab kepada bapaknya. Kita inspirasi. Dengan lewat kisah, lewat contoh, lewat berbagai realita. Apalagi kita ingin menginspirasi anak. Supaya dia berkiprah dalam masalah teknologi. Kita ajak jalan-jalan ke tempat pameran teknologi. Mobil baru. Tempat perusahaan. Ini menginspirasi anak. Jadi inspirasi itu tidak harus dari dirinya sendiri. Tapi realita yang ditunjukkan, pengalaman yang disampaikan, dan kisah-kisah pelajaran yang dia sampaikan di kelas. Selanjutnya, nomor 9. Menjelaskan. Jadi ya diri kalian sebagai seorang guru, jangan sampai malah membuat anak itu bingung. Aduh, Pak, saya terus terang Pak, setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak, semakin gak jelas. Masya Allah, kasihan anaknya. Itu, kenapa? Ini kan cukup jelas. Itu menurut Bapak, kan gitu. Menjelaskan, contoh hadirin sekalian, di dalam masalah menjelaskan tata cara wudu. Kenapa antum berteori bertele-tele? Sampaikan simpel, ambil wudu, ambil air, udah. Anak-anak, lihat. Cara wudu Rasulullah. Udah, jelas banget. Jelas anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Udah. Cara berkumurnya dengan satu apa cibukan tangan 3 kali. Kemudian pertama mencuci tangan, kemudian menyengguk air ke hidung, berkumur, kemudian membasuh, dijelaskan. Sekarang anak bingung, Pak, tata caranya untuk sholat khauf bagaimana? Udah, antum kalau jelaskan gak paham-paham. Yuk, sekarang ini. Sekarang kita perang-perangan, tapi jangan bawa senjata ya, sekarang sensitif. Ya, adik-adik, sekarang satu kelompok seakan-akan menjaga pasukan. Rakaat pertama, imam sholat dengan shof yang pertama. Dan yang kedua. Paham? Kemudian setelah itu melanjutkan rakaat yang kedua dengan yang shof pertama. Lalu shof yang pertama selesai, keluar, melanjutkan dengan shof yang kedua. Salam dengan shof yang kedua. Praktekkan. Nah, kan gitu, sholatul khauf. Oh, Masya Allah, ternyata seperti itu. Sholat gerhana. Wah, ini ada gerhana matahari. Gerhana bulan, daripada kita menjelaskan di kelas gak paham-paham. Adik-adik, sekarang ada gerhana matahari. Kita sholat berjamaah. Sekalian nanti ada tausiah khutbah. Praktek langsung. Oh, tata cara sholat gerhana seperti ini. Rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Begitu juga hadirin sekalian, tata cara sholat istisqa. Ya, membalikkan sorban. Kan anak-anak gak paham. Ya berarti di sini imam harus pakai sorban. Itu ya. Terus kemudian dibalik, yang dalam jadi luar, yang luar jadi dalam, begini aja. Udah. Gitu. Apa aja dibalik kalau enggak kopiahnya? Gitu. Yang penting dibalik, ya. Kalau dia enggak pakai sorban. Nah, udah. Paham enggak? Itu. Ketika sekarang sholat dibalik. Supaya tafaulan optimis Allah insya Allah akan membalikkan dari kekeringan menuju hujan. Itu tafaul optimis. Selanjutnya diri sekalian, menggerakkan. Artinya memotivasi. Jadi guru itu harus memotivasi. Memotivasi anak untuk berkarir, berkarya, maju, terus kemudian belajar. Syukur-syukur dia sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2 dimotivasi. Sehingga anak tersebut tergerak untuk kepada suatu kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, nomor 11 adalah menyentuh. Masya Allah, adik-adik sekalian, ada sebagian guru yang ngajarnya itu menyentuh. Di samping memotivasi, menyentuh. Contoh mengisahkan dengan kisah, Masya Allah. Bagaimana antara dialog Umar bin Khattab dengan seorang wanita janda tua yang dia lagi tafakkut, belusukan. Tafakkut itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia belusukan. Lihat ke sono sini kaumnya, ditemui orang yang janda, tua, jumpu. Dan tidak kenal mukanya Umar dan bagaimana postur tubuhnya Umar. Cuman dia tahu khalifah saya itu Umar. Dia mengatakan apa? Demi Allah, saya nanti akan laporkan Umar bin Khattab kepada Allah kalau nanti saya ketemu. Coba, Umar tersentuh, menangis pulang. Ini kita kisahkan dengan kisah yang menarik. Menyentuh. Kita kisahkan anak-anak yang sedang dikuasai syahwat. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa menahan dalam kondisi yang sangat krusial. Kita kisahkan, menyentuh, tersentuh kisah tersebut. Insya Allah anak tersebut akan terinspirasi. Selanjutnya nomor 12 adalah mengokohkan. Jadi guru mengokohkan, menguatkan. Jadi akidahnya kokoh, manhajnya kokoh di atas tauhid. Di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita kokohkan akhlaknya, kita kokohkan keimanannya, terutama iman yang enam. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada qadar. Kita kuatkan. Karena memang proses mendidik adalah meyakinkan. Proses mendidik adalah menanamkan nilai. Dengan demikian, seorang pendidik yang berhasil, yang super adalah mengokohkan. Nomor 13, membangun. Jadi, membangun, setiap anak memiliki potensi yang sangat kompleks, yang berkenaan dengan pola asuh, pola pikir, persepsi, persahabatan, dan yang lainnya. Jadi, hadirin sekalian, ternyata pengalaman anak itu tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Pengalaman di rumah sama orang tuanya laki, sama orang tuanya perempuan. Pengalaman di sekolah, pengalaman lingkungan, pengalaman positif dan juga negatif. Dan di sini hadirin sekalian, kita harus bangun pengalaman-pengalaman anak itu dengan pengalaman yang positif. Ketika rekreasi aja dia sedang menimba pengalaman. Ketika sedang silaturahmi ke familinya, ketika kondangan dapat pengalaman, oh walimah itu, ya Allah, tadi saya ngelihat walimah ala Jawa, ada gending-gending, ada pengalaman. Ini ketika kita anak bangun pengalamannya negatif, udah tertanam seperti itu. Beda sekarang kita ajak kepada walimah yang Islami, menemukan walimah yang dipisah, pengantin laki sendiri, perempuan sendiri, tidak ada musik-musik yang gebyar-gebyor, tidak ada sekarang musik-musik ala jahiliyah, cukup musik yang telah dibolehkan oleh Rasulullah yaitu rebana. Anak tertanam sejak dini, terbangun di dalam persepsinya, oh walimah yang Islami seperti ini, rumah tangga yang Islami seperti ini, rumah tangga yang tentram, pernikahan yang bagus seperti ini, kita bangun. Kita bangun persepsi bisnis yang halal bagaimana. Kita bangun persepsi dia tentang masalah haramnya riba. Kita bangun persepsi dia haramnya membuka aurat. Sehingga anak tersebut sejak dini terbangun persepsi yang mendasar. Nomor 14. Menyadarkan. Kunci keberhasilan proses pendidikan adalah terbangunnya kesadaran. Memang betul. Jadi berawal dari dipaksakan, muncul kedisiplinan, akhirnya muncul kesadaran, dan ujungnya adalah budaya untuk baik. Makanya masya Allah Pak, kenapa Rasulullah SAW memberikan satu kabar gembira, hadiah besar bagi orang yang rajin ke masjid selama 40 hari. Perhatikan, man shalla 40 salatan, barang siapa yang salat 40 man shalla 40 yauman, barang siapa yang salat 40 hari, yudriku takbiratul ihram ma'al imam, selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atan, ditulis dua kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Kenapa? Karena ternyata 40 hari itu waktu sempurna untuk membangun budaya kesadaran. Ya, antum kalau enggak percaya, antum selama ini enggak tahajud. Coba antum pressure selama 40 hari. Bangun terus. Ternyata dan salian selama 40 hari antum sudah permanen mapan sadar terbudayakan untuk tahajud. Dan ini saya dapetin nyata. Rata-rata Pak, anak umur SMP ya, dari SD masuk SMP jarang ke masjid. Jarang sholat jamaah. Iya enggak? Gimana? Anak antum gitu kan? Ya jarang. Hadirin sekalian, setelah masuk pondok, kadang-kadang mungkin, waduh, anak saya nanti gimana ya bangunnya? Ya Allah, jam 6 aja masih, gitu kan gitu. Katanya di pondok dibangunin jam 4. Duh, jam 4. Ternyata hadirin sekalian, kita budayakan, kita bentuk kesadarannya selama 40 hari, kita giring 3 ring, asrama, wudu, masjid. Asrama, wudhu, masjid. Selesai. Bangun ke masjid, murojaah, bahkan sahur, itu rata-rata puasa Senin Kemis itu hampir lebih 50%, 70%. Terbangun kesadaran dia puasa Senin Kemis. Apalagi kalau sudah puasa yang insidental Arafah, hampir 100%. Kecuali yang haid, laki-laki enggak ada yang haid. Pasti 100%. Artinya diri sekalian, umur 40 tersebut memang untuk membudayakan, untuk membangun kesadaran sampai pada tingkatan budaya. Nah, kalau kita sekarang ini ingin mendidik, menyadarkan kesadaran, bangun kesadaran anak untuk sholat jamaah, kesadaran anak untuk umpamanya disiplin, kesadaran anak untuk rajin belajar, kesadaran anak untuk infak, kesadaran anak untuk bersosial, kesadaran anak untuk puasa. Barangkali kelas umur 1-2 SD belum mau puasa, kita menyadarkan. Jadi di dalam poin ini intinya enggak ada memaksakan. Nanti 30 itu enggak ada guru yang memaksakan, itu enggak ada. Sekarang nomor 15, menyelaraskan. Menyelaraskan, kunci keberhasilan proses pendidikan adalah terbangunnya kesadaran pada anak didik, terus kemudian harus mampu menyelaraskan nilai-nilai yang ada di Islam dengan tingkah laku anak didik. Contoh hadirin sekalian, jelas anak yang tidak dari pondok, yang sekolah umum, tidak akan bisa gampang menyelaraskan adaptasi. Disinilah peran guru, bagaimana anak itu cepat beradaptasi, bagaimana anak sekarang ini bisa menyesuaikan, menyelaraskan dengan pondok, dengan kebiasaan-kebiasaan pondok, aturan-aturan pondok. Dengan demikian, ini ada di tangan guru, bukan ada di tangan siapapun. Ada di tangan pendidik, ada di tangan orang tua juga sebagai seorang pendidik. Diselaraskan. Motivasi dek, namanya pondok seperti ini, seperti terus insya Allah. Yang nomor 16 adalah mencairkan. Kadang-kadang, maaf hadirin sekalian, ada sebagian anak yang mungkin salah paham terhadap ini saudaranya tengkar, atau di pesantren sedang tengkar, kita cairkan. Salah paham sama guru. Kadang-kadang ada yang negatif thinking sama gurunya. Sebagai seorang kepala sekolah, guru jangan mengiyakan karena subjektivitas. Pak, saya terus terang gak suka sama guru. Iya deh, masya Allah, saya juga sebel banget. Jangan. Antum sama aja ngasih bensin di api. Tidak boleh. Tidak boleh seorang guru memberikan kesan negatif teman kru sejawat di depan anak. Harus dicairkan. Bisa saja anak ini kurang suka sama orang tuanya, dicairkan. Bisa saja anak ini kurang suka sama gurunya, dicairkan. Begitu juga kurang suka sama teman sekelas atau sepermainan. Yang nomor 17, menstimulasi atau merangsang rasa ingin tahu. Contoh, anak-anak ingin tahu bagaimana dunia perkapalan. Dijelaskan, tidak cukup jalan-jalan nanti, ada acara outing, kita melihat kapal layar. Anak penasaran melihat cara untuk pengendalian pesawat, bagaimana cara untuk memudar pesawat, maka kita ajak jalan-jalan ke Kizenia, bagaimana dikenalkan real, bagaimana nyetir pesawat, mengendalikan pesawat. Ini namanya menstimulasi, merangsang dan memberikan satu tambahan keingintahuan dia. Karena anak-anak itu, apalagi kelas TK SD itu sifat penasaran. Terutama anak-anak SD, SM ini, TK itu paling senang dunia hewan. Kita rangsang keingintahuannya ke kebun binatang. Tapi kalau antum ajak jalan ke sana, jangan sekali-kali ledekan tuh monyet kayak kamu. Jangan. Nanti bisa berubah jadi permusuhan. Anda tuh kayak kamu katanya. Subhanallah. Akhirnya frustasi hidup dia. Hadirin sekalian, yang nomor 18, menyatukan. Ya, menyatukan dengan orang tuanya bila sekarang disharmonis. menyatukan dengan teman-temannya bila terjadi kres, menyatukan dengan lingkungannya. Kadang anak gak mau pulang, karena saya gak suka sama orang tua saya pak, saya gak betah di rumah. Sekolah harus bisa menyatukan, sekolah harus bisa memfasilitasi terutama guru. Kemudian yang nomor 19, menggali, eksploitasi. Jadi seorang anak harus digali bakat-bakatnya, potensi yang luar biasa. Masya Allah, kadang-kadang ada banyak anak yang punya bakat terpendam. Anak memiliki bakat yang tidak tersalurkan. Makanya di sini sekolah ada marketing day. Itu juga jangan cuma menjadi ajang murni jualan, tapi memproduk ya. Karena orang Indonesia ini hanya kemampuannya jualan, tidak banyak yang mampu membuat. Makanya lihat bisnis utama orang-orang pribumi, orang Indonesia apa? Buat toko sama ruko. Karena itu paling instan. Dia tidak pernah ada yang bikin pabrik. Coba sekian banyak di tempat-tempat kawasan industri yang milik orang-orang Melayu, milik orang pribumi jarang. Kenapa? Karena kita hanya pintar jual, kita pingin yang instan tapi kurang bisa membuat. Nah, ketika marketing day, anak disuruh bikin kue sendiri, goreng sendiri, dijual. Kalau sekarang anak perempuan bikin fashion, yaitu apa? Sekarang pakaian sendiri, kemudian suruh jual, masak sendiri, nasi goreng jual. Terserah nanti rasanya, toh yang beli orang tuanya. Dan orang tuanya akan bilang enak pasti karena yang bikin anaknya, walaupun masya Allah asinnya nggak ketulungan, gitu ya kan gitu. Orang tuanya masya Allah ini asin banget, berarti anak saya mau nikah ini. Itu aja tafsirnya. Ini tafsir gado lucu, ya kan gitu. Ini motivasi. Kita motivasi entrepreneur, pelatihan. Kita datangkan motivator dalam masalah orang yang mungkin bisnisnya berhasil, kita suruh ceramah. Menjadi pejabat berhasil, kita suruh ceramah. Ini sekolah menggali, guru harus menggali. Nomor 20, memudahkan. Sungguh sangat aneh kalau ada guru pendidik menyulitkan. Ngajarnya menyulitkan, matematiknya menyulitkan, penjelasannya menyulitkan, keluar masuk absen juga menyulitkan. Ini guru sulit banget pak. Ya, jangan. Harusnya memudahkan pak. Rasulullah itu kan kalau disuruh memilih dua perkara, dipilih yang paling mudah kan. Rasulullah kalau disuruh untuk memilih sesuatu, asalkan halal, dipilih yang paling mudah. Itulah sehingga Rasulullah mengatakan al-mu'minu hayyinun sahlun karimun. Orang mukmin itu lembut, mudah, karim, mulia. Itu seorang mukmin. Pendidik juga seperti itu. 21, mengantarkan. Maksudnya mengantarkan pada gerbang cita-cita anak yang diinginkan. Anak bercita-cita jadi pilot. Masya Allah, alhamdulillah ada seleksi. Ini akademik penerbangan khusus pesantren. Guru memotivasi. Dek, ada dek. Alhamdulillah masuk. Santri saya satu masuk. Pilot dari pesantren. Karena ada khusus sekolah akademik penerbangan seleksi dari sekolah SMA basis pesantren. Kita fasilitasi. Yang ingin menjadi dokter. Dek, jurusan matematik enggak mau enggak. Nanti kamu akan bisa jadi dokter. Begini di kita bina. Alhamdulillah masuk. Itulah seorang guru. Mengantarkan kepada gerbang cita-cita harapan hidup yang diinginkan. Sehingga akan terkenang, akan terkesan. Nomor 22. Membanggakan. Masya Allah. Seorang guru itu membanggakan. Seorang pendidik bangga dengan orang tuanya. Bangga dengan sekarang ini gurunya. Dari sisi apapun, masya Allah, saya bangga banget punya guru. Telaten, sabar, juga masya Allah ngajarnya itu tuntas, perhatian, ya selalu menanyakan, selalu ceria, selalu dia lebih tahu kebutuhan anak, sehingga membanggakan dengan sekolah lain, memiliki guru yang masya Allah lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Mesir. Bahkan tiga-tiganya berarti guru ini M3 Mekah, Madinah, Mesir. Wah, saya punya guru M3 pak. Mekah iya, Madinah iya, Mesir iya. Masya Allah. Selanjutnya nomor 23, mengubah. Jadi seorang pendidik harus mampu mengubah. Mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Tradisi yang buruk menjadi tradisi yang baik. Budaya buruk menjadi budaya yang baik. Merubah tingkah laku anak, perilaku anak yang suka teriak-teriak didekatin pelan-pelan. Bisa berubah, masya Allah. Yang suka sekarang ini protes-protes ya, kadang-kadang nyolot temannya, kita rubah. Biasanya punya kebiasaan ya absen ya, mun ini pura-pura keluar dari kelas, enggak balik lagi, kita rubah. Insyaallah anak tersebut akan mendapatkan kebaikan. Nomor 27, mengajarkan. Mengajar nih, nomor berapa? 26. 24 berapa? 24, menyelamatkan. Menyelamatkan dunia akhirat. Jadi kita sebagai pendidik ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya menyelamatkan duniawinya, tapi menyelamatkan dia dari nerakanya. Maka kalau antum mendidik, sekarang prinsipnya ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah pijakan saya, maka antum akan mendapatkan hadiah dunia akhirat. Samping gaji iya, pahala iya. Dan masya Allah, jariah antum ini anak. Pak, tolong diperhatikan. Kalau tukang hanya membantu bangunan masjid yang mati, jariah antum itu hidup. Coba bayangkan kalau yang antum didik sekarang ini, yang sudah keluar antum didik, mendidik selama 20 tahun kurang lebih 900 anak. Coba bayangkan. 900 ini ternyata yang jadi dai 100, yang jadi pengusaha 50, yang jadi ini, subhanallah Pak, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, ini 100 punya murid 100-200 ribu, subhanallah antum hebatnya. Makanya guru-guru kadang-kadang ya mungkin karena terobsesi dengan luaran, gaji di sono gede, jadi ini enak, kerja di perusahaan ini, akhirnya pelemes. Mas, antum kan kerja itu untungnya gak harus ambil cash. Bisa saja nanti ke anak antum. Coba bayangkan, nanti anak didik antum yang antum didik benar-benar jadi dokter, minimal antum tuanya nanti suntik, dia disuntik gratis. Nah itu kan gitu. Apa enggak itu bagian daripada keuntungan antum? Ya, walaupun obatnya beli. Suntik tok yang gratis. Terus masya Allah, murid antum punya perusahaan. Masya Allah, anak antum nganggur luntang-lantung sudah 2 tahun enggak dapat kerjaan. Masya Allah, itu coba kamu ajukan lamaran. Itu dulu murid saya. Oh, buka mapnya. Wah, ini kan anaknya guru saya yang kurang ajar itu. Udah, gak usah diterima. Itu. Makanya bentuk tampilan antum yang menyenangkan tadi, biar diingat, wah ini guru saya yang paling membanggakan. Udah, gak usah dites, gak usah ada interview, langsung kerja besok. Oh kan, opahnya guru, opahnya ke anak, belum lagi nanti ke akhirat. Lo maunya cash aja, yang dihitung nominal aja. Antum mau hidup sekarang aja apa mas? Aneh. Itu kenapa kita enggak bangga? Masya Allah Pak. Maaf. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian kesakitan akibat mendidik orang-orang non muslim pas. Mas, yang didik anak-anak pedalaman Jambi kesakitan. Bahkan gratis, enggak ada gaji, 5 tahun di tengah hutan, kesakitan. Antum juga kesakitan, tapi kalian berharap surga, mereka tidak. Kenapa? Mereka bisa bilang, kok saya dapat gaji 4 juta, yang saya ambil di dunia 1 juta, di akhirat nanti bersama Tuhan Bapak 3 juta. Lo Tuhan Bapak, lo antum punya Tuhan benar-benar. Kok ragu gitu digaji ini, kurang sedih. Ya cobalah kita mencoba untuk berapresiasi, cari yang lainnya. Toh rezeki itu tidak satu pintu, berpintu-pintu. Bismillah, gitu loh Pak. Terus kemudian nomor 25, menjaga. Menjaga kualitas anak yang sudah menang OSN jangan sama antum malah turun. Terus kemudian menjaga hafalan anak, setelah antum tanganin malah enggak karu-karuan. Menjaga. Nomor 26, melecitkan potensi. Kemudian nomor berapa? 27? Sudah. Belum. Nomor 27, mengindahkan. Ya. Mengindahkan. Jadi hendaknya mengindahkan. Terus nomor 28, mengajarkan. Ya. Terus nomor 29, menyempurnakan. Nah, yang nomor ke-30, mendoakan. Terakhir, antum doakan murid. Pak, saya setiap mau ujian nasional, saya kasih prosket ke seluruh karyawan dan guru pimpinan. Antum jangan lupa berikan bagian dari sujud antum ke anak-anak antum yang sedang menjalankan ujian. Simple. Kalau antum gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh menurut Imam Ahmad berdoa di dalam sujud. Ya Allah, jadikanlah dia termasuk orang muttaqin, solihin, sukses. Muttaq, taqwa, soleh, sukses. Nah, simple. Dan itu kalau antum sekali aja. Ini ada guru 250. Masa enggak nyangkut? Apalagi berkali-kali. Allahumma ja'al. Kalau antum bisa bahasa Arabnya, Allahumma ja'alhum minal muttaqin as-salihin an-najihin. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang muttaqin, soleh, sukses. Doa. Dan saya katakan tadi malam, doa itu bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil dalam usaha manusia. Ya, saya kira itu. Demikian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada waktu kurang lebih 1/4 jam. Dan antum tanya enggak tanya, tetap enggak boleh makan. Itu ya. Ya. Silakan. Ya, silakan, Pak. Iya, Mas. Iya, tegas lembut. Contoh realnya, anak antum ketika sudah masuk umpamanya waktu sholat maghrib, belum mandi, sibuk main game, tegas antum ambil game-nya. Ayo, kamu mandi dulu. Itu tegas. Dan antum gak usah marah. Gak usah marah. Jadi antum ambil game-nya. Antum ambil remote TV-nya. Sambil kita jelaskan. Mana yang lebih wajib, penting. Sholat apa nonton TV? Udah, setelah itu kita ambil remote-nya, kita matikan. Ayo, dan antum syukur-syukur kasih contoh. Mandi bareng ke masjid. Insya Allah itu lebih real. Itu tegas. Karena ada sebagian orang tua yang takut sama anak. Takut. Mau ambil remote takut. Mau ambil ini takut. Mau ini takut. Kenapa? Karena mungkin dia ketakutan sendiri. Padahal anak tidak seperti itu. Anak tidak seperti itu. Ketakutan aja sendiri. Wah, jangan-jangan nanti ini. Jangan-jangan ini. Nangis terutama. Loh, kok ada orang tua takut tangisan? Padahal dulu pernah nangis. Udah, biarkan aja dia nangis. Sekarang sama anak A, dibangunkan nangis. Sekarang saya tanya, Pak. Kalau antum tiba-tiba pulang, Masya Allah, anak antum tidurnya banget ditikar, tikarnya kebakar. Ente tendang, ente seret gak? Pasti ditendang, diseret. Loh, ini kebakar neraka, kok antum tenang aja? Ya, tarik. Jangan takut, walaupun nangis. Soalnya kalau gak ditarik, gak diseret, gak ditendang, kebakar anak saya mateng. Tarik. Apalagi kebakar api neraka. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ustaz, apakah Ada sebagian orang yang mengatakan mereka beras, tapi mereka juga mendakwahkan sunnah. Bagaimana kita? Hadirin sekalian, intinya dakwah ahli sunnati wal jamaah tidak terikat oleh organisasi manapun. Perlu diketahui jamaah kita ini majmu'. Biarkan ada A, ada B, ada C. Kalau sudah masuk kepada organisasi tertentu, terkukung. Dan ini bisa berpotensi hizbi, nanti kan ada Islam ala Muhammadiyah, ada Islam ala NU, ada Islam ala Al-Irsyad, ada Islam ala Persis, Islam ala Rasulullah. Udah. Itu. Bagaimana kita mencapai orang lain yang melihat penampilan kita yang menjalankan sunnah seperti hadirin sekalian, antum jangan terus terbelenggu dengan sikap orang dalam beragama. Selagi benar, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sementara ngeladenin omongan orang gak ada habisnya, seperti yang saya katakan, anak saya ama bapak naik unta. Ketika anaknya naik unta, bapaknya yang nonton dikritik, anak ini kurang ajar, durhaka, gak tahu diri. Masa orang tuanya disuruh nonton unta kesanung-sanung, dia enak-enakan di atas unta. Akhirnya anaknya turun, pak, saya dikritik orang, bapak aja deh yang naik, anak yang nonton. Ternyata di Nusalian yang ngeritik bapaknya lebih pedes. Aduh, ini bapak kagak punya otak. Masa anaknya gak kasihan disuruh nonton unta, dianya enak-enakan di atas unta. Macan aja sayang sama anaknya. Masa kalah sama ketek? Ketek aja digendong-gendong. Loh kan, masya Allah bapaknya diketek-ketekin. Akhirnya bapaknya turun, nak. Omongan ke saya, nak, lebih pedes gimana? Udah deh pak, repot. Saya naik juga repot, bapak repot. Udah, kita tuntun aja pak. Nanti dinaikin juga untanya yang salah. Gitu. Akhirnya dituntun. Bapaknya sebelah kanan, anaknya sebelah kiri, diomongin. Ternyata, aduh, anak sama bapak ini kagak punya utek ya. Unta dibeliin mahal-mahal, kagak dinaikin, mubadir. Ya, aduh, mana ini cara berpikirnya? Unta kan harusnya fungsinya dinaikin, dituntun. Ya, aduh, gak waras anak sama bapak. Udah, capek lagi. Gimana, nak? Wah, ini pak, kayaknya harus naik bareng, pak. Bapak naik, saya naik. Beres, kagak diomongin orang. Ternyata diomongin pak. Aduh, anak sama bapak ini gak tahu diri, gak punya perasaan unta kuntet. Kecil dinaikin bareng, ngalah kek salah satunya. Turun, ini orang gak punya perasaan sama hewan. Rasulullah aja nyuruh sayang sama hewan. Loh, pakai dalil dia nyalahkan sama kita. Akhirnya unta antum gendong, selesai. Orang gak ngomong karena gendeng antum. Itu, kalau antum gendeng gak ada yang ngomongin orang. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang ingin menempatkan dirinya tidak ingin diomongin orang, gendenglah. Gendenglah. Gila, sudah. Antum gak pulang 2 bulan gak ada yang ngomongin, gendeng. Gak mandi 5 bulan gak ada yang ngomongin. Gak pakai pakaian aja juga nggak ada ngomongin karena gendeng. Iya. Karena kalau sekarang unta naik orang, itu pasti gendeng. Kalau orang naik unta, pasti waras. Orang lihat, oh ini unta kok naik orang ya pak ya? Aneh pak. Itu. Harusnya kan orang naik unta ya pak ya? Iya tuh gendeng mas, sudah selesai. Kalau antum sekarang, pak, masya Allah pak, lihat antum gak pernah di rumah, diomongin orang kan, ini orang keluar terus gak pernah di rumah, gimana keluarganya, di rumah terus diomongin pak. Aduh, ini orang di rumah terus aja, emang bebek apa, gak pernah kerja gak ini, terus anaknya mau makan apa. Tuh, antum gak pernah tidur diomongin orang, ini orang perasaan gak pernah saya lihat tidur, emang ikan apa itu. Siang gerak, malam kerja. Aduh, antum tidur diomongin orang. Aduh, orang ini tidur aja ya Allah. Ini kayaknya kayak gak hidup gairah. Antum gak tidur, gak bangun, ngantuk. Apalagi Dia omongin, Pak. Wallah, sekarang enggak ada. Oh, subhanallah, Pak. Jangan antum kelas orang awam. Nabi aja diomongin orang. Iya enggak? Jangankan Nabi, Allah aja diomongin. Ada enggak yang ngomongin Allah? Banyak orang-orang. Rasul diomongin. Ya? Yeah. Oleh karena itu, hadir sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mau sukses dalam beragama, yang penting ridha Allah. Ridha manusia tujuan yang tidak akan ada habisnya untuk ditempuh. Tujuan Allah jelas. Ghayatun nasi la yutrak, tujuan mencari ridha manusia tujuan yang tidak ada habisnya. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia tujuan yang tidak akan pernah ada habisnya. Coba anci antum. Satu orang aja, Pak. Antum kasih ridha supaya bisa ngaji. Seneng dia. Giliran nanti beda calon presidennya, enggak seneng lagi. Udah, crash lagi. Nanti cocok calon presidennya, beda lagi. Crash lagi terus manusia, enggak ada habisnya. Tapi ridha Allah itu satu. Sami'na wa ata'na ridha, sami'na wa asaina benci. Udah. Bagaimana cara mendidik anak yang memang kecerdasannya kurang? Kalau pelajaran susah sekali masuk, tapi kalau diajak kerja semangat. Bagus ini, Pak. Kalau menurut saya ini yang penting lulus saja. Caranya supaya lulus gini. Ini saya terapkan ternyata manjur. Jadi anak di sekolah itu ada 3 kelompok. High, middle, low. Anak yang high itu kalau mau ujian itu seperti pergi ke Bandung. Yang high naik Mercy, yang low naik angkot, yang middle naik angkot, yang low naik becak. Ya kan gitu. Tapi kita tuntut semua harus nyampe Bandung. Coba ini gimana nih caranya? Ini ada satu tujuan, Bandung, ujian nasional umpamanya. Yang datang ke sana ada sekelompok naik Mercy, yang satunya naik angkot, yang satunya naik beca. Nah, udahlah kita enggak terlalu nyengkleng kalau beca itu mungkin ini. Bacai. Ilmunya simpel. Yang Mercy boleh langsung tancap, set, enggak istirahat. Yang angkot 3 kali lah istirahat, ngung-ngung. Nah, yang bacai istirahatnya 7 kali. Itu aja supaya nyampe. Pak, bapak nanti setiap rest area istirahat ya. Oh, yang Mercy enggak perlu, yang penting kencing sekali saya 2 jam sampai Mercy. Artinya ketika antum kasih soal 80 yang high langsung tot. Yang sekarang angkot pecah jadi 2, 40. Syukur-syukur 3, 30. Atau dikurangi lagi 25. Yang tadi 10. Itu 10 antum ujikan, istirahat. Ya kan gitu. Pak capek, Pak. Itu. Nanti deh ya tambah 10 lagi, istirahat. Pak capek, Pak. Istirahat. Ternyata nyampe enggak, Dek? Alhamdulillah, Pak, lulus. Lulus. Masya Allah. Dan selalu tiap tahun itu pasti ada yang deg-degan. Ini ada 3, ada 5. Tapi kita enggak kurang akal. Pokoknya yang low kita sering-seringin reme, ini apa namanya? Apa? Tryout. Kita sering-seringi pendalaman materi, kita sering-seringi ujian, kita sering-seringi evaluasi, kita sering-sering pecah. Jangan 80 langsung. Kalau anak yang high, Pak, Masya Allah, kasih soal langsung. Bahkan 80 itu enggak harus kasih semua. Karena kita tanya aja, Dek, 80 ini antum bisa enggak? Ini, Pak, yang bisa saya coretin, Pak. Ceret. Udah, yang enggak bisa tolong sekarang, Pak. Diadakan pelajaran. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti antum kasih keterampilan yang real. Bukain bengkel, bukakan apa namanya, pokoknya keterampilan yang nyata. Dan makanya disinilah gak ada anak yang gak prestasi. Afan Ustaz, buku yang digunakan apa? Bukunya enggak ada sebetulnya. Ini hanya sekedar perbandingan aja. Jadi bukunya belum ada. Ya. Bagaimana cara mendidik anak yang kecerdasannya kurang ini? Tadi sudah. Ustaz, apakah boleh suami berkata pelit kepada istri di hadapan anak-anak? Bagus. Sebetulnya istri itu harus pelit. Kata Ali bin Abi Thalib, ada sifat jelek untuk laki-laki, tapi kalau di perempuan baik, yaitu diantaranya adalah pelit, terus kemudian pengecut, dan tidak gampang didekati. Kalau laki-laki jelek, kalau perempuan bagus, tidak mudah didekati. Wah, kalau mudah didekatin, repot. Nanti kayak ayam, tek-tek-tek-tek, repot. Terus pengecut, tergantung terus sama antum, enggak nantang-nantang, kalau jantan ceraikan aku mas. Kan kayak repot. Nah, pelit, bikin irit harta suami. Harusnya suami enggak ngatain begitu, bangga, istri pelit. Yang pelit, yang penting enggak pelit sama dia aja. Ah, itu. Irit duitnya. Kemudian bagaimana cara mendidik anak yang memang sudah cukup ya? Demikian hadirin sekalian, insyaallah kita persiapan untuk buka dan ada waktu kurang lebih 14 menit ya. Siap-siap wudu ke belakang sampai nanti jangan lupa berdoa menjelang buka dan ada berdoa baca bismillah setelah makan minum kurma baca dzahabadz dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.